Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اصبر يا حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Usfuriyah dan dokumentasi Yusduki halaman 9. Waruyah al-Mughirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adda alayna bi barakatihi wa asrarihi fi tarayyi ana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan ten riwayatake adil Mughirah, saking Mughirah sahabat ini, al-Mughirah saking Mughirah bin Su'abah radhiyallahu muka-muka ridhani sinten Allah Ta'ala mahluhu sinten Allah anhu saking sahabat Mughirah. Diceritakne anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane kala ngendika sinten jeneng Nabi ngendikane munajat sapa Musa, Nabi Musa, Rabbahu ing pangerane Nabi Musa. Kala ngucap sinten Nabi Musa, ya Rabbi ho pangeran ingsun, akhbirni kula aturi aweh habar Tuhan ing ingsun, akhbirni kula aturi paring kabar Tuhan ing ingsun, an akhiriman saking akhiri wong yadkhulu kang manjing sapa wong al jannata ing swarga kan iku pira yakulu ana iku lahu keduwene man bayane minal jannati saking bagian saking swarga atau bagian saking swarga. Suatu ketika ngendikan jeneng Nabi Musa ni munajat ke Gusti Allah. Memang Nabi Musa ni paling sering ya omonganku sampai dijuluki kalamullah. Niki tanglet ke Gusti Allah. Gusti tolong kula jenengan berikan info orang yang terakhir atau paling akhir masuk surga, dan orang terakhir itu bagiannya apa atau dapat apa nih sing wong paling keri dhewe lah, bagian surga paling cilik dhewe. Kula ngendika utawa jawab sapa Allah Taala ya Musa, he Musa, layak kok ora tetep binari ing dalam neraka sapa muslimun wong Islam illa rajulun kejaba wong lanang wahidun kang siji ada di neraka hanya tinggal satu saja orang muslim ahrijuhu letokake sapa ingsun ukhrijuhu letokake sapa ingsun ing muslim birahmati kelawan rahmat ingsun karek sitok ndil wong muslim teng neraka niku akhir kali Gusti Allah didalne kelawan rahmati Allah faywa faqomong ngadeg sapa rajul ala babil jannati ngatasi lawan swarga Lah kok wis dikon mentas kok neraka, lah kok nek tulak tuluk ning ngarepe lawan swarga. Fa aqulu mongko ngucap lahu maring rajul, ngucape udhulul jannah. Udhulu majinga sapa sira al jannah ta ing swarga. Ai namung pusuka, namung pusuka. Fa yaqulu mongko ngucap sapa rajul, kaifa hale kaya apa? Udhulu manjing sapa insun al jannata ing swarga faqad akhadha hale teman-teman ngalap sapa annasu menungso ngalap-ngalap manazilahu ing pira-pira panggonane nas wadarajatihim lan pira-pira derajate nas falam yabqa mongko ora isih li kedue insun apa syaibun suwici-wici wala makanun lan ora ono panggonan iku maujud. Ayo masuk suka aku kuah jenimal betang pundi nih sedangkan pun mendek nabiani dewe-dewe derajatnya dewe-dewe sesuai amalnya kuah ini terus bagiannya nopo betulnya itu bagian dalam kuah. Fa'akulu mongko ngucap sopo ingsun Allah. Fa'akulu mongko ngucap sopo ingsun Allah. Ya abdihu kabulo ingsun. Atardo onotori bosoko siro fil jannati ing dalam suarko minal makani saking panggonan mikadaro mam lukatin ing kira-kirane mikadaro mam lukati malikaini ing kira-kirane kratone ing kira-kirane milike ing kira-kirane milike kraton loro minat dunia saking dunia. Akhirnya ditawari oleh Gusti Allah, awakmu apa gelem manggon ing surga, engko tak wae iki paling istilahnya paling rendah ini panggonan kerajaan sing koyok-koyok menempati dua kerajaan ning dunya. Fayaqulu mongko ngucap sinten rajul qad raditu teman-teman ridho sinten ingsun saestu ridho mesti. Fayaqulu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring ingsun Allah. Fayaqulu mongko ngucap sapa ingsun Allah lahu maring rajul udhulu majinga sapa sira al jannata ing swarga wala kalan iku ketuwe sira adhafu dalika utawi dikelane mengkono-mengkono mikadar dikelane mengkono-mengkono mikadar mikadar niku mamlakati malika ini akhirnya kan mlebu malah diparingi dobel saking sing dijanjani Gusti Allah. Fa qawlu mongko paring sinten Allah ing rajul biqadri mamlakati arbaatin kelawan kira-kirane kelawan kira-kirane milike petang keraton min mulki dunia saking pira-pira keratone dunia. Akhirnya malah diparingi dua kali lipat. Satu maksudnya ngeten, kerajaan paling cilik teng surga niku gawe wong sing terakhir mawon niku kalih Gusti Allah diparingi kaya-kaya dua kali bahkan diparingi empat kali lipat luasnya kerajaan dunia. Qala ngucap sapa al-musallifu musallallahu rahimahu wa alaihi amin. Yaqulu ana apa qadru ya kuno ono opo kodru perkirahane iku mislu Khurasana umpamani tanah Khurasan wa Irakin lan tanah Irak wa Yamanin lan tanah Yaman wa Syamin lan tanah Syam ibaratnya kaya petang negara keraton siji luasnya. Kona ucap sinten musallim sifatul jannati utai sifat swarga iku aksarun luwe akeh mimma timbang saking perkara yuhso kang ngitung yuhso kang ngitung apa ma yuhso kang den ngitung apa ma sifat swarga itu sing jelas ngungkuli dari sesuatu yang dihitung, karena akal kita ini sebenarnya tidak mampu untuk menggambarkan surga, artinya di luar dari kemampuan akal kita. Walakin lagu dalam tetapi netan kena ora atau wajib milih kerenari saking nite saking nutur neroko bahas surga ini tentunya selayaknya maka kita bahas juga neroko indahu indalem sandingi zikrul jannah indahu indalem sandingi nutur surga yang bahas surga terus akhirnya yang bahas neroko titik akhirnya Mbak Musana maksudnya bade nyeritane hadis sing ada hubungannya kali menggambarkan neraka. Kala mendika sapa Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu amin. Lama nazalat ari kalane turun apa hadal ayati iki ayat wa innal jahannam la mau'iduhum ajma'in al ayat wa inna jahannam mustuhun wa jahannam iku la mau'iduhum yakti gun janjine kufar ajma'ina halai sekabe yani. Ketika turun ayat niki bagia nangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangise bukatan bakaan kelawan nangis syadidan kang banget jeneng Nabi nangis sing nangis temen Abu Bakar sadidan wabakalan nangis sopo ashabuhu piro-piro sahabatin jeng Nabi nangisi libuka ihi keranten atau krono nangisi jeng Nabi wala yadruna lan ora podo ngerti sopo sahabat ora ngerti maing perkoro nazala kang turun bihi kelawan ma kelawan gowo ma sopo Jibrilu alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam ketika ini turun jenabi ini nungguanis nemen mungkin sehugu ayo terus akhirnya sahabat ini malih melu nangis padahal sahabat itu semerap sing ditangisi jenabi ini nopo jadi cuman malih nangis walam yastati lan ora kuoso sopo ahadun wong suci ayat alahu ingin totakon sopo ahad ing jenabi sampai-sampai teratan jeng Nabi ini nangis tadi nemen sohabat podo nangis kan gak wani tangan wadi ya ini tangan jeng Nabi wakana lan ono sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idha roha dalam nalikan ini ngali sinten jeng Nabi Fatimah ta'in sayyidatina Fatimah radiyallahu ta'ala anha fariha mongko bungah sinten jeng Nabi biha kelawan sayyidatina Fatimah akhirnya ngeten kanten jeng Nabi nuwangi sahabat podo nangis kabeh bingung sahabat itu bingung terus sahabat sedanten tahu bahwasanya Nabi itu ketika susah ketika susah niku jeng Nabi niku mesti mangke akan bahagia ketika melihat putri tercintanya yakni Sayyidatina Fatimah. Akhirnya pripun fatolako iki nggih inisiatif fatolako mongko budalan sapa Abdurrahman bin Auf sahabat Abdurrahman bin Auf ila babi Fatimata maring lawang omae Fatimah. Akhirnya salah satu sahabat di situ berinisiatif wah tak celuk nih putri nih mawon ben nangis Kanjeng Nabi bisa berhenti. Wa fi riwayat lan iku ketutur ing dalam riwayat suci Umar bin Khattab utawi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amin. Artinya di riwayat lain diceritakan yang keluar menyusul ke rumah Fatimah itu bukan sahabat Abdurrahman bin Auf tapi Umar bin Khattab. Kola ucap intine di antara orang tua itu akhirnya pergi ke dalamnya pintunya Sayyidatina Fatimah. Kola ucap sinten tiga sinten wes Abdurrahman bin Auf mangke sing pertama. Wis pokoke sing budalan metu. Kola ucap sinten Abdurrahman bin Auf. Assalamu utawi salam utawa rubo keselamatan iku alaiki ing ngatasé jenengan ngatasé sira wadon ya binta Rasulillah putrine Rasulillah. Assalamu alaiki ya bin ya binti Rasulillah, ya binti Rasulillah. Qolas ucap sinten Fatimah. Wa alaikassalam. Lan waalaikumsalam. Muga-muga tetep ngatas ya salam uta keselamatan. Fa qolat moga ucap sapa Abdurrahman bin Auf. Sebenarnya salah-salah muannas ya. Fa qolat moga ucap sinten Fatimah. Man iku sopo antahu tawi siro. Artinya teng ngarepe pintu kamare. Assalamualaikum ya binti Rasulillah. Waalaikumsalam. Sampeyan sinten? Man utawi sopo antahu tawi siro. Faqala monggo ucap sinten Abdurrahman bin Auf. Ana utawi ingsun iku Abdurrahman bin Auf. Faqala monggo ucap sinten Fatimah. Ya ibna Auf, ma utawi opo jaa teko bika kelawan untuk ma kelau ma utawi opo jaa teko bika kelawan siro. Ada apa wahai Abdurrahman bin Auf? Kola ngucap sinten Abdurrahman bin Auf. Taroktu tinggal sopo ingsun an-nabi an-nabiya alaihi salatu wassalam injil nabi alaihi salatu wassalam bagian hale nangis hazinan turkan susah wala adri langgoten ngerti sinten ingsun maing perkoro nazala kang tumurun bihi kelawan ma sopo Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam. Amin. Jadi cerita nih Abdurrahman bin Auf. Anu neng niki kulo niki mau kulo meriki posisinya ninggal jeng Nabi. Posisinya tasik nangis. Betul semua malaikat Jibril asal wahyu nopo. Fakolan nopo ngucap sinten Fatimah. Tanahi nyingkiro sopo siro mimbaina yadaya sangking ngarep ingsun hatta aduma sehingga ngumpulake sopo ingsun ala nafsi ingatasi awa ingsun ngumpulni siabi ing dodot ingsun siabi ing dodot ingsun. Terus saya berapa dah jawab, oh iya sih, saya sama ngaliasi mundur atau mundur aku tak hati menjimu aku pandiku ini kuasa Allah ini putrinya Rasul ya. Artinya kambing itu terbatas itu kan bahkan gantian kali Sayyidina Ali kambing ini ya. Kambing itu sih tak mungkin gantian pernah di kondisi seperti itu ya. Jadi lah Sayyidina Ali medal Sayyidina Fatimah itu tenggriyo kak krono kak kepingin metu nggih krono tenggriyo krono mboten duwe kan kambing Sayyidina Ali undur terus kambingnya gantian. Artinya saking apa? Saking buat nenten nih dunianya. Kot pun jadi tanahi min baini yadaya hatta aduma sehingga ngumpulake sapa ingsun ala nafsi ngatasi awak ingsun siabi ing tutup ingsun wantola kolan budalan sapa ingsun ilan nabi alaihi salatu wassalam amin la'alahu kenawana wajeng nabi iku yukhbiru urun paring kabar sinten jeng nabi ing ingsun bima kelawan perkara nazala kang tumurun bihi kelawan gawa ma sapa Jibril malaikat Jibril yes yes sedap semen mikir sik kula tak mendeti kelambine kula lagi iki kula tak budalan nang jeng nabi sinten semerep mangke jeng nabi roh abane urun nyeritane nang kula napa sing dibeto malaikat Jibril. Terus akhirnya fala bisat mongko nganggu sinten Sayyidatina Fatimah nganggu-nganggu samalatan ing kemul hilkon kang amoh hilkon kang amoh kod hibo kang teman-teman ben jahit opo syamlah biisna asaro kelawan didondomi atau dijahit di isna asaro kelawan rolas apa nih makanan panggonane dijahiti bisa fin kelawan iya bisa fin bisa fin kelawan lobo nanti apa bisakin kelawan sodo jiting bisakin kelawan jiting bisakin kelawan jiting waroki nahlin lan godong kurma wasakinak waroki nahlin lan godong kurma ngeten iki lha keadaannya putrina jeneng Nabi dadi asing medal niku kon minggir sik aku nate njimu kembul apa kembul lelek itu lelek kok kambang apa piye cara sampeyan karpet cuman ya gak sapi karpet lemek lah lemek itu dia kemulan dikemulne padahal lemek niku wis enek tembelane rolas. Sing tembelane niku bolong-bolonge niku di napa ditutupi kalih godhong kurma sing disulam kalih soto. Isik-isik ngene. Wantolako lan budalan sapa ingsun? Wantolako lho, kudu. Falamma kharaja moko ing dalem semangsane metu sopo Fatimah ta Sayyidatina Fatimah nazoro ningali ilaiha maring Sayyidatina Fatimah sopo Umar radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu fawadu'a mongko nyeleh sinten Umar yadahu ing tangane Sayyidina Umar ala roksihi ngatasi sirai Sayyidina Umar wana dalan undang-undang sinten Sayyidina Umar ya hazanahu duh duh susah ingsun li husni binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam krono susahe putrine jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna banati kisara mongko setuhne piro-piro anak wadone ratu wakisro lan piro-piro anak wadone kaisar iku yal basuna podo nganggo sopo banadil kisor wakisro nganggo-nganggo alharira ing sutro wasundusa lan sutro halus wabintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawi putrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi samalah den ing dalem kembul min saufin saking wulu wa qad hita hale teman-teman di dondoni apa suf di dondoni bi isna asara kelawan rolas apane makanan panggonane putrine raja putrine kaisar semuanya pakai baju bagus sutra bahlah kok putrine utusane Allah niki meh lambene lemek kembul ulu tipis sing bolong rolas terus didondongi biwarokin apa nih makanan panggonane biwarokin kelawan godong kurma tembelane godong kurma kan saufi nahlin biwarokin kelawan biwaroki safin safin nahli biwaroki safin nahli kelawan godong kurma falamma dakhalat mengko senang sane manjing sapa maksudnya ngeten ketika Sayyidina Umar medal saking kamarnya menuju teng Rasulullah niku sahabat Umar semerep niku langsung wong Arab niku lek susah nemen niku dengan ninggas ngeten ngeten maksudnya aduh dengan tangannya tang dasi aduh susah boleh putrinya jangan lebih susah putrinya para raja dan kaisar makai sutra putranya raja Islam kaisar Islam utusannya Allah cuman makai ini kuau falam ada kolak nongkos mangsari mancing sopo Fatimah radhiyallahu ta'ala anha qolat mongko ucap sinten Sayyidatina Fatimah ya Rasulullah utusane Allah ala taro ora weruh tuan anna Umar sak temene Umar iku ya ta'ajjabu gawok sinten sahabat Umar min libasi saking dodot ingsun fawalladhi mongko demi dan bahasa akan utus panjenengan bil karomati kelawan kemuliaan bil karomati kelawan kemuliaan ma ora ono li iku kedue ingsun walali aliyin lan ora kedue ne sayyidatina ali apa sayyidina ali ma ora ono li ma ora ono iku li kedua ingsun wala li ali lan ora ono iku kedua sayyidina ali atau siapanya ini siapanya Fatimah siapanya Sayyidina Fatimah suaminya wala li ali lan ora ono iku kedua ali farosun utawi lemeh mundu khomsi simina awit saking limang tahun ilamaska kejaba lulangi wedhus ilamaska kabeksin kejaba lulangi wedhus gibas nalifu kang gawe lemek alaihi ngatasé mas binahari ing dalem awan bi napa no bak air iya naklifu kang gawe lemek alaihi ngatasé mas binahari ing dalem awan atau raino opo bairona unto kita faida kala mengkoy dalam tetkala ditinemu opo alailu bengi if taros nahu moko gawe lemek sopo ingsun ing masta utawa ing masak ing apa lulang teko wedhus gibas sing paling murah dhewe jeneng Nabi niki maksudnya menghibur jenabi asline putrinya. Wahai jenabi, jangan susah. Niku lihat dengan lihat Sayyidina Umar niku sampai gumun teng labine kula sing tembel-tembelan niki. Lan kula niku sampun gangsal taun jenabi kula kalih suami saya Sayyidina Ali niku gak duwe lemek turu. Ngoten nggih. Gak duwe lemek turu kecuali mek si tok-tok sing lemek niku lek awan digawe nglemehi unta, lek bengi digawe lemek turu wonge. Nggih, yakni Sayyidatina Fatimah kalih Sayyidina Ali. Fa idza kana nggih otomatis kalih anu ya, kalih Sayyidina Hasan wa Husain. Fa idza kana mengendam kalane ana apa alailu bengi iftarasnahu moko gawe lemek sapa kita utawa ingsun ing syame masak bau. Wa inna mirfaqatuna lan sepuhune prabot omah kita iku min adimin saking lulang hasbuha ka min adimin saking lulang hasuha kang utawi isine adimin iku di'ful nahli iku di'ful nahli apa namanya apa ya sodoni wit kurma di'ful nahli sodoni wit kurma. Kala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, ya Umar, hei Umar, dah ngaliyo sapa sira, hei Umar, Umar, alih ibnati ing putri ingsun, lalaha menawa-menawa ibnati iku takunu ana sapa ibnati iku fil khayli ing dalem iku fil khayli ing dalem ya Umar dah ibnati lahalaha takunu fil khayli asabiki qolat Fatimah wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun jazakumullah. Kurang lebih aku pamitkan bila kita berhubung hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.